Tapi kini samo-samo menyatukan cinta. Rasoka bapalil kamasunan lalu. Janjikan kita kan. só sapaio ang bago. Rindu di hati dia denai pusaka nanden takui kan adi di hampe galomba. Indah.

semakin menjadi entah apa penyebabnya. Mengko angan-angan menyiso di badan de rusuh dan kini de padi di hati surang diri den tamanuang bilo masonyo bayangan kahil kini hati den bakau untuk melupakan cinta nan tadoro de hilanglah saya de biaden surah lupakan lupakanlah diri denaiko indah kamu kita berbagi rasa, rasa rindu, rasa sayang. Hilangkanlah indah kah mungkin kasih sayang tak jalin di antara kita. Kasih sayang tak jalin di antara kita. Sana tampe de nai batengga rindu hati kama digadukan. Adik surang jauh dari pandangan antabilo masuk kita ke batangmu. Janji nelas samo kita karang usah biarkan babungo layu. Dingin-dinginnya hati samanja dia tiada di sisi. Bayang salam jo angin lalu gantungkanlah rindu di awan biru. Boleh nak sanang kita merindu. So kita ke batangmu. Janji-janji nelah samo kita karang usah biarkan babungo layu. Dingin-dinginnya hati samanja dia tiada di sisi. Bayang bulan menari serasa bayang adia dan kini. Jika adia lain merasa rindu kirimkan salam jo angin lalu gantungkanlah rindu di awan biru. Sana kita merindu. Dia tanam di dalam dado, denai di dalamnya, besar samukan dan jo dirinya, benai dah silau nan deharato. Bukan lantaran de roman ranca, koi bukan silau ame jo pera, kurang dijajah bakat to awa. Sebuah pot bumi menjadi dua, ombak emak hampe jadi bancano, pak usai sakit hati lalu hanya main-main, elo laki ni baraso yo jo adi ejuo den palu abanta den naita lalang di padang palumui batu di tapian kini ko di Manogara. So pandai tabang dia, tabang amam bubong abang kurang. Tak apa.